adik tersayang. Setali dua tali, seikat ke bunga melati, nanti di bulan haji kita akan berjumpa lagi. Sabarlah adik, sabarlah sayang, aku merantau pasti.